Alhamdulillah wakafa wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik, ikhwani wa akhawati billah, hafizakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-abid karya Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Sebelum kita lanjut pada bab berikutnya, ikhwah yang menghafal hadiah tafakkur. Mana mic-nya? Mana lagi? Baik, dengar. Kuat berlari dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a min al-ruqay wa al-jama'i. Babu ma ja'a min al-ruqay أن لا يبقين كلالة في رقبة ظهير كلالة من وتر كلالة من وتر أو كلالة إلا قطعة وعن ابن مسعود وعن عبد الله بن بكير مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي ورقى والتمائم هي شيء يعلق بالأولاد من العين لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه ويجعل عنه من المنهي عنه منه مسعود والرقى هي التي تسمى العزائم ورخص منه الدليل وخلا من الشرك فقد رخص فيه فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والمرء من العين والحمى والدولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يزعمون أنه ليحبب المرأة إلى زوجها أو والرجل إلى المرأة. أن أبي سعيد الجبير سعيد الجبير رضي الله تعالى عنه قال: من قطع شيئا من قطع في الإنسان كان في الإنسان كان كعدل رقبته. رواه واقع. وله عن إبراهيم قال كانوا يقربون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. طيب ya, lanjut nanti ya bab berikutnya insyaallah ta'ala. Tapi Ubaidullah belum pernah menghafal yang kayak bagi dua bahwa Ubaidullah menghafal sampai aktiwala syaitun yasna'una kera. قال السيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والطمأنينة في الصحيح أن أبي بكر الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يتقينا في رقبة بعير في رقبة بعير قلالة من وتر أو قلالة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. الرقى شيء يغلق على طولان من العين عن عبد الله بن أكيد قال: مرفوعا إن من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. الرقى شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرحت التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرحت به بعض السلف وبعضهم لم يرخص به ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم وهل منها الدليل؟ ما حلا من السرق. فقد رحت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والكبلة هي شيء يصنع له يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. أيوة. طيب بطلنا أبو هشام وروى الإمام أحمد عن رويته وروى الإمام أحمد عن رويته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويتع لعلها يمس رطولك فأخبر الناس أن من عقد لحية أو تغلق وترا أو استنجع أو استنجع أو استنجع لمبيع جافة أو عقد فإن محمد الرئيس منه ومع سعيد بن جبير قال من قطع كلمة لإنسان كانت عنه رغبة رواه ربيع وبلغ عن إبراهيم قال كان يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بارك الله فيكم. تلنجد. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. Kata beliau bab termasuk kesyirikan adalah beristiadah kepada selain Allah. Termasuk kesyirikan adalah beristiadah kepada selain Allah. Bab ini itu sama seperti bab-bab sebelumnya menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan yang sebagian manusia terbiasa melakukannya dan sampai saat ini mereka masih biasa melakukan kesyirikan-kesyirikan ini. Maka di sini disebutkan bahwa termasuk kesyirikan adalah beristi'adzah kepada selain Allah. Apa yang dimaksud isti'adzah? Isti'adzah maknanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, isti'adzah kata Syekh Shalih Al-Fauzan maknanya adalah al-i'tisam والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في دفع المكروه والشرور. Kata beliau, isti'adzah itu adalah i'tisam, meminta perlindungan, والالتجاء sama, hampir sama maknanya, kurang lebih sama maknanya, meminta perlindungan kepada Allah. Tidak dimakruh, untuk menolak sesuatu yang makruh. Untuk menolak sesuatu yang makruh agar tidak menimpa dia. Wasyuruh atau kejelekan-kejelekan. Itu namanya isti'adzah. Meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari kejelekan, agar terhindar dari sesuatu yang membahayakan, agar terhindar dari sesuatu yang memudaratkan. Itu isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari perkara yang jelek, perkara yang berbahaya. Baik, itu namanya isti'adzah. Maka kata beliau di sini termasuk kesyirikan adalah ketika meminta perlindungan dari kejelekan kepada selain Allah. Meminta perlindungan dari kejelekan, dari bahaya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-Syeikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan kepada kita kenapa dia syirik. Dan syiriknya di sini syirik besar, bukan syirik kecil. Ya. Kenapa dia syirik ketika kita meminta perlindungan kepada selain Allah dari suatu kejelekan, dari suatu bahaya? Al-Syeikh Shalal Al-Fauzan menjelaskan bahwa karena menolak suatu bahaya, menolak suatu kejelekan, la yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala, itu tidak mampu dilakukan kecuali hanyalah Allah. Tidak mampu dilakukan kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang tidak mampu dilakukan kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh diminta kepada yang lain. Semua yang tidak mampu dilakukan kecuali hanyalah Allah, maka itu tidak boleh diminta kepada yang lain. Perhatikan kalimat beliau, semua ya yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah, maka tidak boleh diminta kepada yang lain. Ya, maka kapan diminta kepada yang lain sesuatu yang tidak mampu dilakukan ini kecuali hanya Allah, maka itulah syirik. Itulah syirik. Perhatikan kalimat beliau, minta perlindungan terhadap kejelekan, terhadap sesuatu yang tidak mampu kecuali hanya Allah, maka dia minta kepada selain Allah, itu syirik. Ya, berarti kalau ada sesuatu yang mampu dilakukan oleh makhluk, itu bukan syirik. Dipahami ya? Ya, pembicaraan kita di sini, sesuatu kejelekan, sesuatu bahaya yang tidak mampu, tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya kecuali hanyalah Allah, maka ketika dia minta perlindungan kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah, maka dia syirik. Paham ya? Ya. Ya, ini sisi yang pertama. Kenapa dikatakan syirik? Sebab meminta perlindungan kepada selain Allah padahal itu tidak mampu dilakukan kecuali hanyalah Allah, itu syirik. Sisi yang kedua. Meminta perlindungan. Dari suatu kejelekan yang mana hanya Allah yang mampu melakukannya, itu ibadah. Itu ibadah. Paham ya? Itu ibadah itu. Meminta perlindungan dari suatu kejelekan yang mana hanya Allah yang mampu melindungi dari kejelekan ini, itu ibadah namanya. Itu ibadah. Dan suatu ibadah ketika diserahkan kepada selain Allah, apa namanya ini? Syirik. Jadi inilah sebab kenapa meminta perlindungan kepada selain Allah padahal hanya Allah yang mampu melindungi dari sesuatu itu syirik. Alasannya dua tadi kata Syekh. Alasannya dua. Yang pertama tadi apa? Hah? Meminta perlindungan kepada selain Allah padahal hanya Allah yang mampu melindunginya, dia minta kepada selain Allah, maka itu syirik. Yang kedua, meminta perlindungan ya kepada meminta perlindungan dari suatu kejelekan, itu adalah ibadah. Itu ibadah. Dan ibadah itu ketika diserahkan kepada selain Allah, maka syirik. Baik. Ikhwani wal akhwati billah rahimakumullah. Meminta perlindungan ini dari suatu kejelekan dari suatu bahaya. Padahal hanya Allah yang mampu melindunginya. Ya, kemudian dia minta kepada selain Allah, ini adalah amalan orang-orang jahiliyah. Ini kebiasaan mereka itu. Jadi kebiasaan jahiliyah, kebiasaan orang-orang musyrikin dahulu itu suka sekali meminta perlindungan kepada jin dari satu bahaya. Mereka suka minta kepada jin, kepada penghuni-penghuni pohon. Mereka punya kebiasaan seperti itu. Ya. Maka di sini Asy-Syaikh menyebutkan pada ayat yang pertama, beristi'adzah kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, ini adalah amalan-amalan jahiliyah. Nah, berdasarkan firman Allah yang disebutkan oleh Syekh di sini, beliau bawakan ayat yang pertama untuk menunjukkan kepada kita bahwa beristi'adzah kepada selain Allah itu adalah pekerjaan orang-orang jahiliyah. Maka jangan ditiru. Jangan ditiru. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya dulu kana rijal, ada orang-orang, ada beberapa laki-laki, ada beberapa orang dari kalangan manusia, ada beberapa orang dari kalangan manusia, mereka itu punya kebiasaan. Mereka punya kebiasaan orang-orang ini. Apa kebiasaan mereka? Ya'uduna birijalin minal jin. Mereka punya kebiasaan meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Meminta agar dilindungi. Kepada siapa mereka minta perlindungan? Kepada rijal, kepada laki-laki dari bangsa jin. Jadi ada sekelompok laki-laki, sekelompok manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Berlindung atau memohon perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Ya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka suka mohon perlindungan kepada bangsa-bangsa jin tadi, fazaduhum rahaqa, maka jin-jin tadi, ya, itu semakin membuat mereka ketakutan, semakin membuat mereka tambah takut. Akibatnya apa? Karena mereka saking seringnya memohon perlindungan kepada jin, maka akhirnya jin membuat mereka semakin takut. Nanti kita terangkan apa makna rahaqa. Ya. Taikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Laki-laki yang sekelompok laki-laki yang suka memohon perlindungan kepada jin-jin. Ya, ini ayat ikhwani fillah azzakumullah, ada asbabun nuzulnya. Ada sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan ayat ini kepada kita. Ya, apa sebabnya turunnya ayat? Ya, kata Al-Syeikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh dalam kitabnya At-Tamhid, Menteri Agama Saudi Arabia, beliau berkata, "Wa qad kana al-musyrikuna," dan dulu orang-orang musyrikin, ini yang dimaksud dalam ayat, dan dulu orang-orang musyrikin, "Ya'taqiduna," mereka punya keyakinan. Apa keyakinan mereka? Anna li kulli makanin makhluq. Anna li kulli makanin makhluq. Bahwa setiap tempat, ini keyakinan jahiliyah ini. Apa keyakinan mereka? Bahwa setiap tempat, dari tempat-tempat yang ada, dimanapun tempat itu ada sesuatu yang menakutkan di situ. Ada sesuatu yang angker di situ. Ya, jinniyan atau sayyida, apakah di situ yang menakutkan itu karena ada jinnya? Mereka punya keyakinan bahwa setiap tempat itu ada angkernya dan ada penunggunya jin. Ada penunggu-penunggu di situ. Ya. Huwa lahu wa yusaytiru alaihi. Tempat itu adalah daerah kekuasaannya. Dan dia berkuasa di sekitar situ. Ini keyakinan jahiliyah ini, bahwa setiap tempat itu ada angker-angker di situ dan ada penunggunya jin. Dan mereka menguasai tempat itu. Maka fakanu, maka mereka idza nazalu wadiyan aw makana, maka mereka setiap kali mereka singgah di suatu lembah atau singgah di suatu tempat, qalu, maka mereka pun berkata. Jadi ketika mereka singgah istirahat di suatu lembah atau di suatu tempat, maka mereka berkata, apa kata mereka? Na'udu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Kami berlindung. Kami berlindung kepada pembesarnya, pemimpinnya lembah ini atau pemimpinnya tempat ini. Yang dimaksud pemimpinnya di sini adalah rajanya jin. Itu yang dimaksud. Kami berlindung. Ya, kami berlindung kepadamu wahai raja jin dari sufaha'i qaumihi, dari masyarakat-masyarakatnya jin, anggota-anggotanya jin yang bodoh-bodoh yang suka mengganggu. Itu mereka. Jadi mereka punya keyakinan bahwa setiap tempat ada penghuninya jin. Ya, maka setiap kali mereka tinggal di satu tempat, maka mereka berlindung kepada pimpinannya jin agar jangan sampai diganggu oleh anggotanya. Ya. Fa'adu bil jinni li ajli ay yaqfa anhum asyarr. Ya. Maka mereka pun memohon perlindungan kepada bosnya jin tadi agar mereka dihalangi dari kejelekan anggotanya, kejelekan kaumnya. Nah, berdasarkan ini turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Celaan kepada mereka, ini celaan ya ayatnya, bahwa di antara mereka sesungguhnya ada di antara mereka itu orang musyrikin, mereka punya kebiasaan apa? Mereka punya kebiasaan memohon perlindungan kepada sekelompok jin. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika mereka punya kebiasaan seperti itu, kata Allah, fazaduhum rahaqa. Maka jin-jin tadi yang mereka senang berlindung kepadanya, maka jin-jin tadi semakin menambah takut kepada mereka. Ya, semakin menambah rahaqa. Ya. Apa makna rahaqa? Ya, makna rahaqa di sini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh juga, makna rahaqa adalah khaufan wa istiraban fil qalbi wa ta'ban fil anfusi wa fil arwah. Yaitu jin-jin tadi ketika manusia itu, musyrik itu suka sekali berlindung kepada mereka, maka jin-jin tadi semakin menambah takut kepada mereka. Ya, semakin takutlah mereka. Ya, dan semakin apa? Semakin membuat hati mereka tidak tenang. Ya, dan semakin membuat jiwa mereka tidak tenteram. Itulah akibat bagi orang yang suka berlindung kepada penghuni-penghuni pohon misalnya, itu tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam hidupnya. Selalu dihantui rasa takut. Selalu dihantui rasa takut. Berbeda dengan orang yang punya tauhid. Ya, yang hanya takut kepada Allah. Yang hanya meyakini bahwa segala kejelekan itu tidak akan sampai kepadanya kecuali kalau Allah mengizinkan. Ya, dan buat kejelekan itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun, walaupun dia jin kelas tinggi, itu tidak akan bisa menimpakan bahaya kecuali dengan ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hanya bersandar berlindung kepada Allah itu tidak akan pernah merasakan ya na'am kebencanaan dalam hidupnya, berbeda dengan orang-orang yang suka berlindung itu. Antum lihat hidupnya. Ya. Terlambat sedikit bawa sesuatu ketakutan dia. Lambat tadi. Ya, terlambat lagi kita bawa ini. Apalagi yang terjadi nanti pada anak keluarga kita. Tidak pernah dia merasakan ketenangan dalam hidupnya. Hartanya habis. Nah, sebab apa? Allah menyebutkan demikian orang-orang yang suka memohon atau meminta perlindungan, takut kepada jin-jin tadi, maka jin-jin itu akan semakin menambah dia takut. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini permohonan perlindungan kepada selain Allah termasuk di sini, ini adalah kebiasaan orang-orang musyrik. Ya, kebiasaan orang-orang musyrik. Baik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a." Pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semua. Mereka yang dimaksud di sini orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang suka kerjasama dengan jin. Yang ketika di dunia suka kerjasama dengan jin. Akan dikumpulkan mereka semua oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil bangsa jin, "Ya ma'syaral jin, wahai kalian bangsa jin, qad istakbartum min al-ins." Kalian telah banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Kalian telah banyak menyesatkan manusia, kata Allah. Ya. Wa qala awliya'uhum min al-ins. Maka berkatalah wali-walinya, ya, jin-jin tadi dari kalangan manusia. Itu temannya. Dari kalangan manusia, berteman dia di dunia. Dia berkata. Dia berkata dia, "Rabbana, wahai Tuhan kami, istamta'a ba'duna bi ba'd." Ya. Istamta'a ba'duna bi ba'd. Sebagian kami. Ya, sebagian kami. Itu mendapatkan kesenangan dengan sebagian mereka. Ya, jadi mereka mengakui akhirnya, "Ya Allah kami, wahai Tuhan kami, sebagian kami ketika di dunia itu masing-masing mendapatkan kesenangan. Ya, kami mendapatkan kesenangan dari mereka, ya mereka pun mendapatkan kesenangan dari kami." Ya. "Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana." Dan ya Allah, kata mereka, kata manusia ini yang suka kerjasama dengan jin, "Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana." Dan ya Allah, sekarang telah sampai waktunya yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala an-naru maswaatun khalidina fiha. Maka sekarang kata Allah, bagi kamu yang suka kerjasama itu, saling mendapatkan kesenangan di antara kalian, an-naru maswaatun, nerakalah tempat kalian. Nerakalah tempat kalian. Ini orang yang suka kerjasama dengan jin. An-naru maswaatun, nerakalah tempat kalian, khalidina fiha, kekal kalian dalamnya. Ini menunjukkan apa? Ini dalil menunjukkan syiriknya mereka. Syiriknya mereka orang-orang yang suka menjalin kerjasama dengan jin. Saling mendapatkan kesenangan di antara mereka. Jin menyenangkan apa? Manusia, manusia pun memberikan kesenangan kepada jin. Maka apa tempatnya? Kata Allah, "An-naru maswaatun, nerakalah tempat kalian, khalidina fiha, kekal kalian di dalamnya." Baik. Ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saling mendapatkan kesenangan di sini bentuknya bagaimana? Apa yang mereka lakukan di dunia? Saling memberikan kesenangan di sini bentuknya bagaimana? Gambarannya bagaimana? Diterangkan di sini oleh para ulama. Al-Syeikh Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi seorang ulama yang bermadzhab Hanafi, Mulla Ali Al-Qari, kata beliau, "Fal istimta'ul insi bil jin fi qada'i hawaijihi wa intisali awamirihi wa ikhbarihi bi syai'in min al-mughayyibat." Ya. Adapun manusia mendapatkan kesenangan dari jin itu seperti apa? Yaitu jin itu menunaikan kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuh diberi oleh jin. Enak, apa yang kita mau langsung dibantu oleh jin. Ya, dan apa yang diperintah oleh manusia itu dilakukan oleh jin. Ini bentuk kesenangan yang mereka dapatkan. Apa yang manusia itu perintahkan kepada jin, jin siap melakukan. Dan jin itu punya kekuatan hebat. Punya kekuatan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Ya. Wa ikhbarihi bi syai'in minal mughayyibat. Kemudian jin itu akan memberitakan kepada manusia itu sesuatu yang goib. Nah, itu tadi seperti dulu dia tanya. Ya, ada orang datang, mana kalau saya lihat, di mana kira-kira yang curi, siapa yang ambil? Nah, ini jin yang beraksi di sini. Oh, di sini tempatnya. Oh, begini, begini, begini. Boleh jadi jinnya yang ambil. Jinnya yang ambil, jinnya sembunyikan. Ya, datang jin, oh ada di situ. Jinnya tersampaikan kepada dukun yang bodoh, itu ada di situ. Itu bentuk kesenangan yang didapatkan oleh manusia dari jin. Tapi apakah jin itu akan memberikan kesenangan begitu saja? Tidak. Harus saling memberi kesenangan. Jin mengatakan, saya akan lakukan, saya akan melaksanakan perintahmu, kalau kamu juga melakukan kesenangan untuk saya. Apa kesenangan yang dilakukan oleh manusia untuk jin? Kata beliau, wal istimta'ul jinni bil ins. Adapun kesenangan jin dari manusia adalah ta'dhimuhiyah. Manusia itu harus mengagungkan jin. Harus mengagungkan. Harus membesarkan jin itu, mengagungkannya. Dengan melakukan ibadah kepadanya. Ya. Kemudian wasti'adzatuhu bihi, dan harus dia memohon perlindungan. Ya, itu ada orang yang anu saya, bantu saya. Ada orang yang ingin menyantet saya, karena saya santet dia, bantu saya. Jinnya kuat itu, kamu harus hebat juga. Jadi dia minta perlindungan kepada jinnya. Ini yang dimaksud istintah. Ya, wa isti'adatuhu bihi. Dia bentuk apa kesenangan yang didapatkan oleh jin dari manusia adalah ketika manusia itu mohon perlindungan kepadanya. Akhirnya apa? Jin itu merasa bangga. Wah, ini saya hebat ini. Seharusnya manusia itu mulia. Tapi dia menghinakan dirinya kepada saya. Mohon perlindungan kepada saya. Berarti dia hina. Saya mulia. Saya hebat. Senanglah jin itu. Senang dia. Oh, dipermainkanlah manusia itu. Oh, sudah. Harusnya kamu tak, kami yang takut kepadamu, kami yang takut kepada saya. Kamu yang menghinakan diri kepada saya. Sudah, permainkan manusia itu. Ya. Wa khudu'ihi lahu, dan ketundukan manusia itu kepada jin. Ya. Kamu harus begini. Ya. Sampaikan itu harus begini. Harus begini dia. Kalau tidak, begini kamu. Coba untuk lihat orang-orang yang ada hubungannya dengan jin itu. Ya, apa saja akan dilakukan. Jinnya mengatakan, kencingi mushaf. Kencingi. Kamu mau diterbangkan ke Mekah salat Jumat? Eh, jangan, tidak senang itu. Ya. Kamu mau seperti Aladin? Terbang ke Mekah sana salat Jumat? Kencingi dulu mushaf. Begitu kan? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan an-naru matwa. Ya. Qala an-naru matwa khalidina fiha. Maka neraka lah tempatmu dan kamu kekal di dalamnya. Kenapa diantaranya? Karena dia meminta perlindungan kepada jin. Maka minta perlindungan kepada selain Allah dari bahaya, dari suatu kejelekan, ini amalan-amalan orang-orang musyrik. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengancam mereka dimasukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, karena isti'adzah ketika mereka punya kebiasaan beristi'adzah kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala baik memberikan bimbingan kepada orang-orang yang bertauhid. Kalau kalian ingin beristi'adzah, isti'adzahlah kepada Allah, jangan kepada jin. Oleh karena itu disebutkan di sini, ya, pada hadis berikutnya, pada dalil berikutnya oleh Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan bagaimana seharusnya seorang bertauhid, kemana seharusnya beristi'adzah, ya, di mana seharusnya seorang muslim yang bertauhid itu meminta perlindungan. Ya, kata beliau di sini, sebutkan hadisnya. Azan dulu. Kata beliau, wa an Khawlat binti Hakim qalat, dari Khawlat bintu Hakim, putrinya Hakim, Khawlat bintu Hakim adalah salah satu sahabiyah, sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khawla ini adalah, ya, seorang sahabiyah, baik, yang awal-awal masuk Islam. Dia termasuk sahabiyah dari kalangan, ya, as-sabiqun al-awwalun, awal-awal masuk Islam. Kunyahnya adalah Ummu Syarik. Dan Khawla ini, Khawla bintu Hakim, beliau adalah istri dari Utsman bin Mad'un. Beliau adalah istri dari Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un itu adalah seorang sahabat yang dikenal dengan ahli ibadah. Di malam hari tidak tidur, di siang hari berpuasa. Utsman bin Mad'un. Sehingga apa yang terjadi? Istri tidak bisa lagi berdandan. Istrinya tidak punya perhatian untuk bersoleh. Kenapa? Suaminya sibuk ibadah, tidak ada waktu untuk istri. Ya, istilah orang bertanya for love, tidak ada waktu bercinta. Sebab suami sibuk ibadah. Sampailah berita ini kepada Rasulullah. Sampai beritanya kepada Rasulullah, Rasulullah memanggil dia dan menegur, Utsman, kamu harus seperti saya. Kata Utsman, iya, saya sudah berusaha meneladani kamu. Kenapa? Di malam hari saya ibadah, di siang hari saya berpuasa. Kata Rasulullah, bukan begitu. Saya malam hari ibadah tapi tidur, di siang hari puasa kadang tidak. Ditegur oleh Rasulullah, kamu punya hak kepada Allah, tapi kamu punya hak juga kepada istri. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu punya hak kepada Allah dan kamu juga punya hak kepada istri. Diingat istri itu. Diingat istri. Ya. Maka kata Utsman bin Mad'un setelah mendapatkan nasihat dari Nabi, maka berubahlah pola hidupnya. Setelah itu diterangkan, mereka pun seperti pengertibah. Sebutkan dalam buku-buku sejarah, para ulama, ahli sejarawan mengatakan setelah Utsman dinasihati oleh Rasulullah, maka berubah kehidupan menjadi seperti pengertibah mereka. Ya. Maka ini juga adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para suami. Ya, jangan hanya sibuk dengan kebutuhan pribadi, kemudian melupakan istrinya. Ya, melupakan istrinya. Nah, apalagi keluar dakwah, ya, 4 bulan. Berapa lama keluar dakwah katanya? Berhari-hari ditinggal. Ya. Nafkah lahir dan batin tidak ada. Lahirnya pun tidak ada. Kenapa? Ini dakwah. Ya Allah yang menjaga rezekinya. Masya Allah. Ya, ini kan kita berjuang untuk agama Allah. Ya Allah yang menjaga rezekinya. Akan turun emas dari langit. Ya. Baik. Walhasil ikhwan wal akhwati fillah, itulah teguran Rasulullah kepada Utsman ibn Maz'un. Ya, Utsman ibn Maz'un. Baik. Khawlah bintu Hakim berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Khawlah. Apa kata Rasulullah? Man nazala manzilan faqala, barang siapa di sini laki-laki maupun wanita, siapapun dia, nazara manzila, ya, turun atau singgah di suatu tempat, turun atau singgah atau tinggal di suatu tempat, tinggal di sini atau turun di sini di tempat ini, apakah dia turun hanya sementara, tinggal untuk sementara saja, atau dia ingin menetap di situ? Paham ya? Dan tempat di sini umum, tempat mana saja. Dia turun di situ, tinggal sementara saja, atau tinggal selama-lamanya. Pertama kali dia turun. Kata Rasulullah, siapa yang turun atau singgah di suatu tempat, faqala, kemudian dia membaca doa. Dia membaca. Di tempat itu dia membaca, a'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia membaca doa itu, a'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung. Berlindung kepada siapa? Berlindung kepada tempat penjaga wadu itu? Bukan. Berlindung dengan kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna di sini adalah kalam-kalam Allah, Al-Quran, ya, atau nama-namanya atau sifat-sifatnya Allah. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Yang punya kejelekan, yang ingin berbuat jelek. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah atau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri, dari kejelekan, alladhi khalaq, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada makhluk apapun itu. Apakah itu, ya, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ya, apakah itu apa saja makhluk yang ada yang berbuat jelek, yang ada kejelekannya, apakah itu manusia atau jin atau burung atau hewan atau angin atau kilat atau apa saja. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekan makhluk yang ada kejelekannya. Maka kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini ketika dia singgah di suatu tempat atau ingin menetap di suatu tempat, maka lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, maka tak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya. Tak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya sampai dia tinggalkan tempat itu. Sampai dia pergi dari tempat itu. Baik, ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka di dalam hadis ini Nabi mengajarkan kita untuk isti'adzah kepada siapa? Isti'adzah kepada Allah atau isti'adzah kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yaitu kalamnya, Al-Qur'an atau nama-namanya atau sifat-sifatnya. Tidak boleh beristi'adzah meminta perlindungan kepada makhluk siapapun dia. Tidak boleh. Ya. Maka termasuk ya perkara yang kita disunahkan, dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah atau kalimat-kalimatnya ketika kita singgah atau ingin menetap di suatu tempat. Ya. Maka kalau dikhawatirkan di sekitar situ banyak makhluk-makhluk yang jelek, makhluk-makhluk halus, jangan memohon perlindungan kepada makhluk halus itu, tapi mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca doa ini. Ini tuntunan agama. Kalau ini dibaca, tenangin. Ya, memohon perlindungan kepada Allah. Apalagi sudah ada jaminan dari Rasulullah, siapa yang membaca ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kata kata Rasulullah, lam yadurruhu syai', tak ada sesuatu pun. Syai' di sini umum, sesuatu apapun tak ada yang bisa membahayakannya. Sampai apa? Sampai dia tinggalkan tempat itu. Ya. Jadi kalau masuk rumah baru, nah, ada rumah misalnya kita tinggal di rumah baru, ya baca saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya misalnya tugas keluar daerah, tugas masuk hutan misalnya, mau menginap di hutan, ya baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya turun pertama kali misalnya di waduk, baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk kontrakan baru, orang ini banyak jinnya, betul banyak jinnya karena lama tidak ditempati. Tapi apakah kemudian kita akan melakukan penghambaan kepada jin? Tidak. Agama kita sudah mengajarkan, baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dengan penuh keyakinan. Ya, maka siapa membaca dengan penuh keyakinan, maka tidak ada yang bisa membahayakannya. Sampai dia tinggalkan kontrakan itu, pindah kontrakan lain. Iya. Ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Ini hadis ini ya diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, kata beliau, hada khabarun sahih. Ini hadis ini kata beliau benar, sahih. Benar sekali apa kata Rasul. Benar. Kata Al-Imam Al-Qurtubi. Wa qawlun sadiq, ini hadisnya sahih, kata beliau, sahih hadisnya. Dan sabda Rasulullah ini dalam hadis itu jujur benar. Benar sekali, kata beliau. Alinna sidqahu dalilan wa tajrubatan. Kami mengetahui kebenarannya. Kami tahu yakin kebenarannya secara dalil dan secara percobaan. Artinya kami meyakini benarnya hadis ini, benarnya sabda Rasulullah ini secara dalil. Pertama secara dalil. Kenapa? Karena itu sabda Rasulullah pasti benar. Dan juga kami meyakini kebenarannya karena sudah terbukti, sudah kami coba, sudah kami lakukan riset. Sudah. Kemudian boleh ceritakan pengalamannya. Nah ini pengalamannya apa? Mundu sami'tu hadzal khabar. Semenjak aku mendengarkan hadis ini, semenjak aku mendengar hadis ini, kata Al-Imam Al-Qurtubi, penafsir Al-Quran ini ya, salah seorang ulama tafsir yang lebih hebat daripada Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Al-Qurtubi punya tafsir yang berjilid-jilid. Kata beliau, semenjak aku mendengarkan hadis ini, amiltu alaih, aku mengamalkan, tidak pernah ketinggal. Tidak pernah ketinggal. Itulah ulama. Ya. Falam yadurruni syai, maka semenjak aku mengamalkan hadis ini tidak pernah ada sesuatu pun membahayakan saya, tidak pernah. Tidak pernah satu kali pun. Kata beliau. Ila antaraktu. Hingga akhirnya satu hari aku tinggalkan. Satu hari aku tinggalkan. Ya. Fala dadzni aqrabun lailan bil mahdaba. Maka ketika aku singgah di suatu tempat namanya Mahdaba, Mahdaba nama tempat, maka aku tersenat kala dengki. Tersenat kala dengki. Ya, tersenat. Maka kata beliau, kata pakar itu, aku pun berpikir, kenapa ya? Selama ini saya singgah, jalan singgah, tidak pernah aman-aman saja. Kenapa kok tiba-tiba begitu saya singgah langsung tersengat? Karena jadi. Aku pikir. Fa'idha bi qad nasitu an ata'awwada bi tilkal kalimat. Ternyata aku pun teringat. Aku lupa membaca kalimat ini. Aku lupa baca doa. Ini pengalaman dari seorang ulama. Pengalaman dari seorang ulama. Ya. Maka beliau mengatakan bahwa kami yakin akan benarnya sabda Rasulullah. Yakin dari dua sisi. Sisi yang pertama karena ini dari sabda Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demikian seharusnya seorang muslim ketika meyakini hadisnya sahih, maka harus diyakini 100% tanpa ada keraguan. Harus diyakini. Ya. Maka orang yang bertauhid harus yakini. Tapi orang yang ragu dengan tauhidnya, ya. Ada misalnya tempat orang mengatakan di situ banyak berburunya, banyak apanya rumit. Ya, dia takut. Diajarkan doa ini. Nanti tidak mempan. Nanti lebih sakti jinnya. Ya, berarti kan tauhidnya tidak baik. Ya. Maka Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, kan ini yakin sekali kebenaran pada Rasulullah. Kenapa? Dalilan. Karena dalilnya itu. Dalil itu wahyu. Kemudian juga secara percobaan. Sudah dicoba, sudah dites. Apa kejadian itu sudah pengalaman beliau, pengalaman pribadi beliau. Ya, rahimahullahu ta'ala. Jadi dibaca, dihafal doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dimanapun kita singgah, ketika kita safar misalnya, singgah di rumah orang, orang bilang itu rumahnya itu suka pada doti itu, kalau singgah pun di situ, sudah, tenang saja. Doti itu tidak akan sampai kalau Allah tidak mengizinkan. Wa'lam annal ummah, ketahuilah, kata Allah, ketahuilah, ini diajarkan kepada Ibnu Abbas. Diajarkan kepada Ibnu Abbas, anak yang masih kecil. Sudah diajari oleh Rasulullah. Wahai gulam, wahai anak kecil, i'lam, ketahui, yakini. Annal ummah, sesungguhnya manusia. Manusia semua. Lau jatama, seandainya mereka semua berkumpul, bersatu padu bekerja sama. Dari awal manusia, dari Adam sampai manusia yang paling terakhir pada hari kiamat, jatama berkumpul semua. Untuk apa? Ala ayyadurruka bisyai. Untuk memberikan bahaya kepada kamu. Lan yadurruka, maka mereka tidak akan bisa memberi bahaya kepadamu illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaih, kecuali kalau munaf itu Allah sudah takdirkan akan menimpakan. Ini akidah. Iya. Sebabnya apa? Sebabnya membaca doa ini. Sehingga di suatu tempat, di suatu rumah orang, ya itu suka ada doti itu, tidak apa-apa. Keluar kata ada doti ini. Ya, saya lawan pakai roti. Ya. Allah. Jadi ini masya Allah ini. Ya, Al-Imam Al-Qurtubi ini sudah memberikan kekuatan iman, kekuatan akidah kepada kita. Ya, amalkan. Ya. Terus saya sudah amalkan juga, tapi selalu kena-kena juga. Selalu juga kena juga. Bagaimana kalau seperti itu? Hah? Apa yang kurang? Kurang yakin. Satu, kurang yakin. Yang kedua, mungkin dia sekedar baca. Sekedar lisan membaca, tapi hati di mana-mana. Yang ketiga, kalau sudah yakin, kemudian mantap, tapi kena, berarti apa? Ujian dari Allah. Seorang yang bertauhid, beriman, menikahi semuanya dengan baik. Kita sudah melakukan sebab, yakin tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah, ternyata terjadi, berarti ujian dari Allah untuk saya. Ya. Baik. Khawani wa lakawati illa wakimani wa rahimahum Allah. Kemudian, pada doa tadi, Rasulullah mengatakan, ya, doanya, a'udhu bi kalimati billahi ta'ma. Bikalimatillahi tammati. Bukan tamat, tammati. Di dalam bentuk jamak ya. Ya. Aku berlindung dengan apa? Kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah yang dimaksud apa di sini? Kalam-kalam Allah. Di antaranya adalah al. Maka dari hadis ini, dari doa ini, para ulama mengatakan bahwa ya, ini menunjukkan batilnya akidah Mu'tazilah. Batilnya akidah Mu'tazilah atau Jahmiyah atau siapa yang berakidah dengan akidah mereka. Apa akidah mereka? Mereka berakidah bahwa Al-Quran itu apa? Makhluk. Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah, dicipta. Al-Quran itu makhluk. Maka doa ini membantah mereka. Ya, doa ini membantah mereka. Siapa yang tahu bantahannya? Di mana bantahannya? Mereka meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Doa ini membantah. Tidak, Al-Quran bukan makhluk. Tapi dia adalah kalam Allah. Ini hadisnya membantah. Jangan tahu tentang dia. Ya. Terus? Ya. Ya. Baik. Bisa dipaham? Ya. Baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, seperti akidah kalian yang batil, berarti Nabi mengajarkan kesyirikan. Berarti Nabi mengajarkan doa syirik. Betul atau tidak? Berarti Nabi di sini mengajarkan doa syirik kepada umatnya. Kalau kalian mengatakan iya Nabi ajarkan doa syirik, kalian kafir. Kenapa? karena Nabi memerintahkan kita berlindung kepada Al-Quran, kepada kalamullah. Kalau kita katakan itu makhluk, Al-Quran makhluk, berarti Nabi menyuruh kita meminta perlindungan kepada makhluk. Paham? Berarti Nabi menyuruh kita meminta perlindungan kepada makhluk. Kalau kita katakan Al-Quran makhluk, berarti Nabi mengajari kita syirik. Kenapa? Nabi menyuruh kita berlindung kepada Al-Quran yang dia adalah makhluk Allah. Paham? Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sebab kalau dia makhluk, berarti kita boleh berlindung kepada makhluk. Ya, padahal ini batin. Baik. Dan ya. Nah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, kita tutup. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, man dabaha bisyaitan, siapa yang menyembeli sesuatu untuk syaitan, wasta'adha bihi, dan meminta perlindungan, memohon perlindungan, berlindung kepadanya, kepada syaitan, dari suatu kejelekan, wa taqarraba ilaihi bima yuhibbu, dan mendekatkan dirinya kepada syaitan, melakukan takarrub kepada syaitan dengan melakukan sesuatu yang disukai oleh syaitan, faqad adadahu, maka sungguh dia telah mengibadahi syaitan. Sungguh dia telah mengibadahi syaitan. Wa illam yusammi dzalika ibadah, walaupun dia tidak menamakan itu ibadah. Kata beliau, siapa saja yang telah menyembelih untuk syaitan, berlindung kepada syaitan, mendekatkan diri, bertakarrub kepada syaitan dengan sesuatu yang dia sukai syaitan itu, maka sungguh dia telah mengibadahi syaitan itu, walaupun dia tidak menamakan ibadah. Ya, ikhwani wal akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi, ya, beristi'adah, meminta perlindungan dari suatu kejelekan, ya, yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah dari siapapun itu, apakah jin atau apa saja, ya, padahal hanya Allah yang bisa melindungi dari kejelekan itu, itu hukumnya apa? Hukum syirik. Ya, ini banyak terjadi. Seperti ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya biasa, kalau di kampung, ya, di kampung tempat saya, para pelaut, pelaut-pelaut itu biasa, kalau pergi berlaut, berlayar, ya berhari-hari mereka tidak pulang ke kampung. Di tengah laut mereka bermalam, berbulan-bulan, sampai satu bulan, dua bulan, membawa perbekalan, itu mencari tempat-tempat yang dangkal untuk berlabuh. Yang mereka meyakini setiap tempat itu ada penghuninya. Ada penghuninya di situ, ada jinnya, jin laut. Ya, maka kita harus berlindung dari kejelekannya. Nanti berbuat sesuatu di kapal atau di mana, kita tidur diapain, maka mereka meminta perlindungan, berlindung terhadap kejelekan penghuni laut itu. Ya, dengan melakukan sesuatu apalah, ya, apakah dengan telur dibuang atau apalah yang dibuang di situ. Nah, ini termasuk bagian dari beristi'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allahu a'lam bissawab. Selesai bab min asy-syirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan beristi'adah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan istighatsah. Istighatsah. Ya, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Allahu a'lam. Ya. Satu pertanyaan. Ada. Ya. berkaitan dengan materi saja, tidak dipaham. Cukup ya. Yang mana? Apa? Yang kerjasama dengan jin. Ya. Baik. Saya enggak ingat surah apa itu. Wa yawma yahsyuruhum jami'an. Al-An'am, ayat surah Al-An'am. Baik. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinn. Cukup ya? Tidak ada lagi? Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.